Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillah alladhi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin was-salatu was-salam ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Tahayyakumullah wa bayyakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Al-Khulasatu fi Usul Fiqh yang kemarin kita mentok di Al-Haditsul Mursal. Sebelumnya kita dipaparkan tentang syurutul haditsus sahih. Sebelumnya di atas kita dipaparkan tentang syurutul hadis sahih, yakni syarat-syarat hadis yang sah ataupun yang sahih. Wa inna ma yasihul hadis bi syurutin. Kemudian Syekh mengatakan hadis itu sah dengan syarat-syarat. Ya, disertai syarat-syarat. Dan syarat-syarat tersebut ialah ittisalus sanad min awwalihi ila muntaha. Ya, terhubungnya sanad dari awalnya sampai ke akhirnya. Kemudian al-khulu minas syudud, yakni tidak terdapat kesyatan. Kejanggalan gitu ya. Kemudian al-khulu minal illa al-qadihah, dari cacat yang jelek ya, jadi tidak terdapat cacat yang jelek. Ayyakuna ruwa adulan dhabitin. Kemudian perawinya tersebut ya, para perawi tersebut itu adul dhabit. Benar-benar dapat dipercaya hafalannya. Adulan dhabitina. Nah itulah syarat sahnya hadis, syarat sahihnya hadis ya, yang empat tersebut. Nah kemudian beliau langsung memaparkan ke kita tentang al-hadisul mursal, di mana pernyataan musannif di sini qassama ba'dul usuliyyin. Nah jadi di sini sebahagian orang-orang usul, sebahagian orang ahli usul fiqih. Sebahagian di sini, sebahagian ahli usul fiqih itu membagi hadis kepada dua bahagian saja, ila musnadin wa mursal. Ya, jadi sebahagian orang-orang usul mereka membagi hadis. Ya, jadi sebelum dia memaparkan tentang ataupun memberikan ta'rif hadis mursal, terlebih dahulu dia menyatakan bahwa sebahagian orang usul di sana, ya, maksudnya sebahagian mereka itu membagi hadis kepada musnad dan mursal. Berarti membagi hadis kepada dua bahagian saja, kepada dua istilah saja. Ada yang hadis itu diistilahkan dengan musnad, dan ada yang hadis itu diistilahkan dengan mursal. Hadis yang diistilahkan dengan mursal itu maksudnya musnad itu maksudnya adalah mattasala isnaduhu, ittisalus sanad, itu terhubungnya sanad. Dan ini maksud dengan terhubungnya sanad di sini adalah ya ini dari perawi awal sampai ke penghujung itu diriwayatkan secara langsung. Ya, diriwayatkan secara langsung. Itulah yang dimaksud dengan mattasala isnaduhu. Nah, adapun lawan dari hadis musnad adalah hadis mursal. Wa huwa ma lam yattasil isnaduhu. Ya, ini adalah yang tidak terhubung sanadnya. Yang berarti artinya ada yang tidak diriwayatkan secara langsung dari sanad tersebut. Sementara kalau musnad adalah ittasala isnaduhu, yang sanadnya itu terhubung terus. Ya, dari awal sampai akhir diriwayatkan secara langsung. Sementara kalau mursal itu ada yang tidak diriwayatkan secara langsung, dengan arti kata malam yattasil isnaduhu. Nah jadi sebahagian orang usul itu membagi hadis kepada dua istilah saja. Ada yang namanya hadis musnad, ya kalau enggak musnad berarti mursal. Selesai. Wa khassal muhaddithun wa kathirun minal usuliyyin al-mursal bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para muhaddithun, ya, sementara para muhaddithun dan kebanyakan dari orang-orang usul fiqih, ya, ahli usul, mereka mengkhususkan yang namanya hadis mursal itu adalah yang diangkat oleh tabi'in kepada Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung ke Nabi SAW. Yang artinya sanadnya tidak diriwayatkan secara mubasyarah dari tangga ke tangga. Ya, dari tangga ke tangga. Tangganya ada yang putus. Kan gitu. Nah, tangga yang putus tersebut itu hanya terbatas pada tabi'in yang langsung mengangkatnya ke Nabi. Berarti tangga yang putus, berarti orang muhaddithun, ya, para muhaddithun ataupun ahlul hadith, dan kebanyakan dari ahlul usul, mereka mendefinisikan ataupun mentarifkan hadis mursal itu hanya terbatas pada tabi'in yang langsung meriwayatkannya dari Nabi, ya, tanpa sahabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis mursal oleh para muhaddisin dan kebanyakan ataupun mayoritas usul. Sementara tadi sebahagian orang usul itu hanya membagi hadis kepada dua bahagian, yaitu musnad dan mursal. Jadi baik yang mu'allak, baik yang mungkati, baik yang mu'bal, baik yang mursal itu sendiri, baik yang satu lagi apa? Nah, itu semua mereka istilahkan dengan mursal. Ya, sebahagian ahli usul. Ya, jadi intinya pokoknya selama tidak musnad itu namanya mursal. Ya, selama tidak ittisal sanad itu namanya mursal. Nah, kalau ittisal sanad itu namanya musnad. Sementara seperti yang kita tahu bahwa di sana ada mu'allaq, ada mu'dhal, ada mursal itu sendiri, kemudian ada apa lagi namanya? Jenis-jenis masalah sanad ini, ya. Ada mungkoti kan begitu dan sebagainya. Nah, namun kalau sebahagian orang-orang usul, sebahagian orang-orang usul, mereka hanya membaginya kepada dua istilah saja. Ya, kalau enggak hadis musnad, hadis mursal, selesai. Hadis mursal adalah malam yang tasul isnaduhu, maka mursallah itu. Mau dia mungkoti dalam istilah orang lain, mau dia mu'bal dalam istilah orang lain, mau dia mu'allak dalam istilah orang lain, pokoknya itu mursal namanya. Selama dia lam yattasil isnaduhu. Nah, sementara orang muhaddithun, ahlul hadith, ya, ataupun para al-muhaddithun dan mayoritas dari usuliyun, mereka mengkhususkan mursal itu hanya terbatas pada tabi'in yang meriwayatkannya langsung ke Nabi tanpa sahabat. Waja'alu ma kana saqit minhu ghairul wasithah bainat tabi'i wan nabi wan nabi sallallahu alaihi wasallam munqati'an. Sementara yang dia itu sakitnya bukan nabi, bukan sahabat, ya, yang dia sakitnya itu bukan sahabat, itu mereka namakan dengan munqati, bukan mereka namakan dengan mursal. Maksudnya si muhaddithun dan mayoritas usuliyun, mereka tidak namakan itu dengan mursal, tapi mereka namakan dengan munqati. Jadi mereka membedakan antara mursal dengan munqati. Kan begitu. Wa ja'ala ba'dhum, sementara sebagian mereka, ya, itu menyatakan semuanya munqati. Ya, baik yang mursal, baik yang mudhal, baik yang mu'allak, ya, itu semuanya namanya munqati. Wahya istilahat, ya, ini hanya istilah saja sebenarnya. Kan begitu. Ya, mau ambil yang simple atau mau ambil yang ribet dengan penuh perincian, kan gitu. Ya, silakan. Ini hanya sifatnya, ya, referensi saja, kan gitu. Wallahu a'lam. Intinya sepertinya dikatakan oleh Musannab di sini, wahya istilahat. Ya, intinya ini hanya istilah saja. Baik itu munqati, baik mu'allak, baik mu'bal, baik mursal dan sebagainya, itu hanya istilah saja. Namun sebahagian orang usul itu menyatakan, ya, pokoknya selain musnad, mursal. Sementara yang lainnya, selain musnad namanya munqati. Sementara yang lainnya mengkhususkan mursal lain, munqati lain, mu'allak lain, mu'bal lain, kan begitu. Itu orang hadis, ya. Ya, intinya sebahagian dari mereka. Ya, sebagian dari mereka begitu. Namun di sini dijelaskan, adapun kalau muhaddithun, ya, hanya penjelasannya hanya sebatas muhaddithun itu mengkhususkan yang namanya mursal itu adalah yang kalau sakitnya adalah sahabat. Yang kalau yang sakitnya, yang gugurnya itu adalah sahabat. Nah, mereka hanya mengkhususkan di situ. Jadi kalau yang gugurnya sahabat, mereka namakan, mereka istilahkan dengan mursal. Dan mereka hanya mengkhususkan itu. Tapi kalau yang gugurnya bukan sahabat, mereka tidak diistilahkan dengan mursal. Ya, mereka tidak istilahkan dengan istilah mursal. Nah, begitu. Sementara yang lainnya ada yang menyatakan, ya, pokoknya mau yang manapun sakitnya namanya munqati. Yang lainnya lagi mengatakan yang manapun sakitnya namanya mursal, kan gitu. Ya, hanya membaginya kepada dua bahagian aja, musnad atau mursal. Sebahagian yang lainnya ada yang membaginya kepada musnad atau munqati. Sebahagian yang lainnya ada yang memperinci setiap jenis sakitnya. Kalau sakitnya di sini maka namanya ini, kalau sakitnya adalah yang ini maka namanya ini. Dan seterusnya. Wallahu alam, itu bisa kita rujuk kepada kitab Mustalahul Hadis, ya, terkait apa itu mursal, apa itu munqati dan sebagainya, ataupun kalau kita ingin mendapatkan rincian dari hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita lanjut ke itulah yang bisa saya pahami, ya, karena kemarin kita di sini mentok, ya, agak kebingungan, dan setelah saya kaji ulang itulah yang bisa saya jelaskan terkait alinea ini. Kemudian lanjut ke hujjiyatul mursal, ya, tinggal permasalahannya adalah hujjiyatul mursal, apa namanya itu, legitimasi mursal, ya. Kehujahan mursal ya gitu ya. Bahasa Indonesia-nya lucu ya, kehujahan mursal atau legitimasi mursal. Legalitasnya mursal kan gitu. Wal haditsul mursal kata musannif di sini ala jami'il istilahat la yuhtajju bihi li ihtimali ay yakuna saqit majruhan. Dan hadis mursal ini ala jami'il istilahat. Nah, di sini kita menggunakan kata mursal secara umum ya. Berarti kita menggunakan pembahagian ba'dul usuliyin tadi. Pembahagian ba'dul usuliyin atau dengan kata lain maksudnya di sini wal hadits ghairul musnad. Ya. Atau simpelnya wal hadits ghairul musnad. Ya, karena di sini dikatakan wal haditsul mursal ala jami'il istilahat, berarti simpelnya wal hadits ghairul musnad la yuhtajju bihi. Tidak didapat, tidak bisa dijadi apa, tidak bisa dilegalitaskan. Ya, tidak bisa dilegalitaskan. La yuhtajju bihi atau tidak berhujah dengannya. Tidak berhujah dengannya. Iya, la yuhtajju bihi, tidak berhujah dengannya. Apa alasannya? Lihtimari ayyakuna saqit majruhan. Ayyakuna saqit majruhan. Baik sahabat sekalipun, ya coba kita jelas, baik coba kita majruhan ada cacat. Karena kemungkinan ya, lihtimali ayyakuna saqit, karena ada kemungkinan orang yang gugur itu adalah orang cacat. Jarah wa ta'dil. Iya, jarah ya, berasal dari kata jarah, majruhan, jarah. Ya, pokoknya ada jarah lah pada orang, pada sanad yang gugur tersebut. Ya, ada jarah pada sanad yang itu, kemungkinan adanya jarah pada sanad yang gugur tersebut. Itulah bahasa Indonesianya kira-kira. Lihtimali ayyakuna saqit majruhan. Nah, oleh karena itu la yuhtajju bihi. Apakah yang walaupun sahabat sekalipun? Ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Wala istilahil muhaddithin lihtimali ayyakuna saqit ghairu sahabi. Sementara kalau ahlul hadith ya, menurut istilahnya ahlul hadith, yaitu selain sahabat. Fa in kana kadzalika fayuhtamal ay yakuna majruhan. Nah, jadi jika selain sahabat, barulah ada kemungkinan jarah pada orang yang gugur tersebut, pada sanad yang gugur tersebut. Ya, maka ada kemungkinan jarah pada sanad yang gugur tersebut. Namun jika sahabat berarti mafhumnya tidak. Sementara kalau di atas tadi yang pertama ya, al haditsul mursal ala jami'il istilahat atau dengan kata lain wal haditsu ghairul musnad la yuhtajju bihi, dengan alasan lihtimali ayyakuna saqit majruhan. Wa qad thabata bil istiqra'i anna arba'ata min at-tabi'in yarwi ba'dhuhum an ba'dhin hatta yasila ila sahabi wa huwa katsirun fi as-sahihain wa ghairihim wa ghairihima. Dan berdasarkan penelitian ataupun pentelaahan secara mendalam ya, secara komprehensif atau membaca secara menyeluruh ya, berdasarkan pembacaan secara menyeluruh, sungguh telah tetap ya, bahwa terdapat 4 tabi'in ya, di sana terdapat 4 tabi'in itu sebahagian mereka meriwayatkan dari sebahagian yang lainnya. Nah, ini pernyataan ini tentunya bil istiqra, berdasarkan pembacaan atau pengkajian, penelaahan secara mendalam ya, secara komprehensif, bahwa ada 4 tabi'in di sana ya, an arba'ata minat tabi'in ya, ada 4 tabi'in di sana di mana mereka meriwayat, di mana sebahagian mereka meriwayatkan dari sebahagian yang lainnya, hatta yasila ila sahabi ya, sampai kepada sahabat, wa huwa katsirun fi sahihain wa ghairihima, dan ini banyak sekali di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selainnya pula ya, dan selain dari keduanya. Wa fi Sunanin Nasa'i wujida sab'atu minat tabi'in. Ya, wa fi Sunanin Nasa'i wujida sab'atu minat tabi'in yarwi ba'dhum an ba'dhin hatta yasila ila sahabi. Bahkan di dalam Sunan An-Nasa'i itu didapati ada 7 tabi'in ya, di mana sebahagian mereka meriwayatkan dari sebahagian yang lainnya hingga sampailah kepada sahabat. Fakaifa yakunu ma yarfa'uhu at-tabi'i sahihan? Ya, fakaifa yakunu ma yarfa'uhu at-tabi'i sahihan was-saqit ghairu sahabi yahtamilul jarh wat-ta'dil. Ya. Maka apa namanya? Bagaimana bisa? Ya, maka bagaimana pula seorang tabi'in itu langsung apa yang diangkat oleh tabi'in kepada nabi itu sahih, ya, dinyatakan sebagai hadis sahih. Sementara orang yang gugur wasaqit ghairu sahabi, sementara orang yang gugur ataupun sanadnya yang gugur selain sahabat, selain dia itu sifatnya para sahabat, yahtamilul jarha wat ta'dil. Ya, ada kemungkinan jarah walaupun ada juga kemungkinan ta'dilnya, adilnya. Dan begitu. Walidzalika, ya. Nah, ini kan sifatnya kita mempertanyakan hal tersebut, ya. Wasaqit ghairu sahabi yahtamilul jarha wat ta'dil. Walidzalika radda Syafi'i al-mursala. Nah, oleh karena itulah makanya Imam Syafi'i menolak hadis mursal. Wa tabi'ahu alaihi jamahir ahli al-hadis, dan mengikutinya jumhur ahli al-hadis terkait hal ini. Wa hadza idza kana as-saqit ghairu sahabi, tapi catatan ini apabila yang gugur tersebut adalah selain sahabat. Ya, ditolak oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ahlul hadis. Kalau terputus sahabat ditolak oleh Imam Syafi'i. Selain sahabat, kalau terputusnya ataupun sanad yang gugur itu selain sahabat, itu ditolak oleh Imam Syafi'i dan oleh kebanyakan ahlul hadis. Nah, begitu. Yes. Iya, yang ter ini. Wa hadza idza kana saqit ghairu sahabiyyin. Dan hal ini apabila yang gugur tersebut adalah selain para sahabat. Kalau yang gugur para sahabat diterima. Kalau yang gugur para sahabat itu masih diterima. Itu hadis mursal namanya. Nah, itulah yang dikhususkan ataupun ditaksis, ya, atau ya dikhususkan oleh muhaddisin istilahnya dengan mursal. Ya. Sementara kan tadi kita masih menganggap mursal ini istilah umum ya, yang mengkopi ya dibilang mursal, yang mu'allak yang dibilang mursal, yang mu'dhab ya dibilang mursal, kan begitu ya. Demikian. Apa satu lagi istilahnya, lupa saya. Ya, ada berapa tadi? Bentar. Ya, cuma itu aja memang, ya. Mu'allak, mursal, mu'dhal sama munqati. Ya, memang cuma itu. Ya, mu'allak, mursal, mu'dhal sama munqati. Nah, semua itu terkait dengan sanad, ya. Berhubungan pembahagian hadis yang berhubungan dengan sanad. Berarti ya 5 lah jadinya. Musnad, mursal, mu'allak, mu'dhal, munqati. Ya, 5 ya. Nah, ini semua yang ini lawannya musnad. Ya, jadi disatukan saja. Nah, sebagian mereka mengumumkan istilahnya, pokoknya yang 4 ini namanya mursal, kan? Namun sebagian yang lain seperti ahlul hadis itu mengkhususkan mursal hanya pada yang sakitnya itu adalah sahabi. Mengkhususkan mursal hanya pada yang sakitnya adalah sahabi. Sementara kalau yang lainnya lagi, pokoknya semuanya mursal. Sebagian yang lainnya semuanya munqati namanya. Iya, sama semuanya munqati namanya, kan begitu. Nah, baik. Adapun Imam Syafi'i pokoknya menolak hadis ghairul musnad, ya, menolak hadis ghairul musnad selain yang sakitnya itu adalah ghairul sahabi. Jadi jika yang sakitnya adalah sahabi, maka berarti tidak masuk dari penolakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menolak hadis mursal yang apabila sakitnya adalah ghairul sahabi. Nah, begini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Dengan kata lain, berarti kalau kita misalkan mengkhususkan mursal itu pada sahabi, berarti Imam Syafi'i tidak menolak hadis mursal, gitulah berarti. Imam Syafi'i tidak menolak hadis mursal, namun menolak munqati, menolak mu'allak, menolak mu'bal, begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kalau misalkan kita mengkhususkan istilahnya. Ya, tapi seperti yang dikatakan oleh musannif tadi, wahai istilahat. Ya, semuanya itu hanya istilah doang. Fa in kana sahabiyan fayakunu hujjah, kata Imam Syafi'i. Li'anna al-asla fi sahabah jami'an annahum adulun. Ya, apa alasannya kenapa bisa dinyatakan kalau yang sakit itu adalah sahabi? fayakunu hujjah, maka dia itu hujjah karena pada, karena hukum asalnya bagi sahabat itu semuanya, ya siapapun sahabatnya, annahum adul. Ini adul apa dibaca wudu? Kayak wudu atau dibaca wudu? Iya ya. Coba bentar kita lihat di kamus. Apakah jamak dari adil itu adul atau udul ya? Wudu tempatnya. Kalau udul sifat. Kalau oh, jamak dari adil udul. Adapun jamak dari adil adul. Jadi tipis sekali bedanya. Ya udul ya bacanya, bukan adul ya. Jadi bacanya udul, yaitu jamaknya dari adil itu udul. Ini adil. Iya, ini jamak dari adil memang. Ya, maksudnya mereka adil-adil orangnya ya. Nah, begitu. Annahum udulan, afwan, annahum udulan. Ya, jadi annahum udulun. Ya, jadi bacanya udul ya. Ya kita hafal sama-sama. Semoga berikutnya kita tetap ingat jamak dari adil adalah fa'ul, yaitu udul. Wa kadzalika idza kana al-mursal mursal sahabi li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi. Apabila hadis mursal tersebut adalah mursalnya sahabi. Wa kadzalika idza kana al-mursal mursal sahabi. Jadi hadis mursalnya adalah mursal sahabat. Ya kena sama aja kalau mursalnya mursal sahabat, li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi, karena umumnya ya ghalibnya biasanya itu tidak mungkin diriwayatkan kecuali dari sahabat pula, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentu secara otomatis ya berarti adil kan gitu ya. Nah demikian. Dan berarti fayakun hujjah. Ya, berarti fayakunu hujjah. Jadi mursalun sahabi juga hujjah. Ya. Nah demikian. Jadi mursalut tabi'i hujjah, mursalus sahabi hujjah. Kenapa mursalut tabi'i? Berarti kan yang putus, yang gugur adalah sahabat. Ya mursalut tabi'i berarti yang gugur adalah sahabat. Nah mursalus sahabi yang gugur ya juga sahabat juga, karena enggak mungkin kan gitu ya. Nah demikian. Li'annahu ghalib, ya maka di sini dikatakan karena biasanya ya tidaklah sahabat itu meriwayatkan suatu hadis kecuali dari sahabat pula. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitulah dia. Kemudian berikutnya subjudul yang berjudul Marasil Sa'id bin al-Musayyab. Ya. Marasil Sa'id bin al-Musayyab. Ya ini mursal-mursalnya Sa'id bin al-Musayyab. Ya bagaimana dengan mursalnya Sa'id bin al-Musayyab? Karena kan tadi ada istilah mursal tabi'i, ada istilah mursal sahabi. Nah, ini ada juga di sana istilah yang akan kita dengar nantinya, istilah mursal Sa'id bin al-Musayyab. Nah, bagaimana tentang mursal Sa'id bin al-Musayyab ini? Apakah bisa dijadikan hujjah atau tertolak? Wa ma dzakarnahu min ar-raddil mursal. Wa ma dzakarnahu. Oh, afwan. Wa ma dzakarnahu man raddal mursal. Ya, wa ma dzakarnahu. Coba, ini dibaca man atau dibaca min ini? Wa ma dzakarnahu. Karena memang enggak mungkin bisa dibaca man ya. Berarti bentuk isim masdar dari radda adalah raddun. Oh iya benar ya, raddun ya. Fahuwa raddun ya, masyaallah. Iya. Iya, sebagai apa kedudukannya kan? Iya, iya benar ya. Jadi min raddil mursal berarti muta'alliq dari dzakarnahu ya. Jadi wa ma dzakarnahu min raddil mursal innama huwa fi marasil ghairu innama huwa fi marasil ghairu ya ghairu Sa'id bin al-Musayyab. Dan yang telah kita terangkan sebelumnya itu ya, dan yang telah kita terangkan sebelumnya itu tentang masalah tertolaknya mursal ya, itu hanya sebatas mursal-mursalnya selain dari Sa'id bin al-Musayyab ya, selain Sa'id bin al-Musayyab. Jadi itu dia. Wa amma marasil Sa'id fa innaha hujjah. Sementara mursal-mursalnya Sa'id bin al-Musayyab itu adalah hujjah. Yurajjahu biha. Yurajjahu biha. Inilah yang rajih. Ya, inilah yang rajih, apa? Ya ini bahwa mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab adalah hujjah, yurajjahu biha. Dan inilah yang dirajihkan. Wa Sa'id ibn al-Musayyab min kibarit tabi'in kana yasfutu as-sahabi lil ikhtisar. Ya. Karena apa? Sebab Sa'id bin Musayyab itu termasuk apa ya? Kibarut tabi'in, ya termasuk ulama besar dari apa? Dari kalangan tabi'in. Yang mana dia melakukan sukut, ya melakukan pengguguran sahabat itu bertujuan ikhtisar. Ya bertujuan ya meringkas ya, ataupun mempercepat gitu ya. Bertujuan meringkas. Musayyab dibaca Musayyab. Ya. Jadi Musayyab. Musayyib. Ya. Jadi Wasa'id ibn al-Musayyib ya, bukan Musayyab ya. Baik, Wasa'id ibn al-Musayyib, Wasa'id ibn al-Musayyib. Nah, itulah alasannya. Jadi, kenapa tadi di atas kita katakan bahwa hadis mursal itu ya, itu tidak dapat dijadikan hujjah dengan alasan yang gugur itu bisa jadi terdapat jarah. Nah, yang kita nyatakan demikian apa pernyataan kita itu hanya terbatas pada mursal-mursalnya selain Sa'id bin al-Musayyab. Adapun kalau mursalnya Sa'id bin al-Musayyab, maka itu adalah hujjah. Yurajjahu biha. Ya, inilah yang dirajihkan. Wa Sa'id bin al-Musayyab min kibarit tabi'in kana yasqutu ashabi lil ikhtisar. Ya, sebab Sa'id ibn al-Musayyab itu adalah termasuk ulama kibar dari para tabi'in yang mana dia menggugurkan sahabat itu tujuan ikhtisar. Waqad yang sebenarnya enggak gugur katanya. Iya, ya otomatis ya. Gugur karena dia menggugurkannya. Ya karena gugur ini bukan karena gugur dengan sendirinya, tapi gugur adalah karena digugurkan. Ya, kan sebenarnya enggak gugur, sebenarnya dia dengar dari sahabat dan sini. Iya, sebenarnya dia dengar dari sahabat secara langsung, cuma dia gugurkan ya. Iya, dia ikhtisar. Jadi berarti aslinya enggak gugur ya. Beda yang dia itu enggak ngedengar langsung dari sahabat, tapi langsung dia bilang qala Rasulullah kan gitu ya umpama. Nah, demikian. Ya kalau ini sebenarnya aslinya Sa'id bin al-Musayyab ini tidak gugur, sebenarnya sanadnya tidak gugur, hanya saja dia gugurkan berarti kana yusqit, afwan ya, bacaannya kana yusqit bukan kana yasqut. Kana yusqitu sahabi lil ikhtisar, ya menggugurkan ya, jadi kana yusqit bukan kana yasqut ya afwan, jadi bacaannya kana yusqit. Yang kayak gitu tolong dikoreksi aja karena kadang-kadang saya enggak refleks. Kana yusqitu sahabi lil ikhtisar. Ya, sebab dia menggugurkan sahabat itu tujuannya adalah ikhtisar. Waqad fatashat marasiluhu. Apa arti fatashat? Bentar ya. Baik, waqad futishat marasiluhu fawujidat kulluha masanida. Karena sungguh telah ditelaah dan diselidiki secara mendalam mursal-mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab ini, maka didapati seluruhnya sebenarnya adalah bersanad musnad. Iya, sebenarnya adalah bersanad. Ya, waqad futishat marasiluhu fawujidat kulluha masanid. Rawaha lahu as-sahabi alladhi asqathahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia meriwayatkan seluruh mursal-mursalnya itu dari sahabat. Alladhi asqatahu, yang dia sukutkan, yang dia gugurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil ghalib. Ini apa lagi nih artinya? Ya. Bukan fi'il ini. As-sihru. Berarti sihruhu Abu Zaujatihi. Kok enggak nyambung kalau as-saharahu? Kerabat atau menantu ya. Wa fil ghalib, karena biasanya pun mertuanya itu ya Abu Zaujatihi, mertuanya itu khallatahu, ya ini bercam apa apa namanya sejalan sama dia gitu ya, khallata ya, melebur ke dia gitu loh. Ya apa namanya? meleburinya gitu loh Abu Hurairah. Ya. Iya, jadi khallata, khallatahu. Sahara bisa bermakna khallata atau dengan kata lain qarraba. Iya, mendekatinya gitu. Jadi sampingnya gitulah ya. Karena biasanya di sampingnya ada mertuanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya gitulah berarti kita artikan di sampingnya. Ya, jadi ini fiil nih ya. Wa huwa fil ghalib saharahu Abu zaujatuhu, Abu zaujatihi. Ay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan maknanya adalah mendekatinya ya ataupun di sampingnya ada mertuanya. Jadi biasanya di sampingnya itu dan Sa'id bin Musayyab ini biasanya di sampingnya ada mertuanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Iya, dan Abu Hurairah adalah sahabat. Jadi saharahu ya, melebur ke dia gitu ya. Jadi saharahu Abu zaujatihi, mertuanya itu melebur sama dia gitu. Yaitu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ditelaah ulang ya berarti hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah gitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena dia itu dekat dengan mertuanya. Saharahu Abu Zaujatihi. Ya ini mertuanya itu dekat dengan dia gitulah. Ya dengan Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib tadi ya. Ibnul Musayyib. Wallahu a'lam bishawab. Rawaha lahu as-sahabi. Jadi rawaha lahu as-sahabi. Yani dia meriwayatkan mursal-mursal tersebut baginya as-sahabi alladhi asqatahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id bin Musayyib tadi sebentar ya, rawaha begini. Rawaha lahu as-sahabi, ini as-sahabi sebagai fa'il dari rawa, dan lahu itu hak kembali kepada al-musayyib, Ibnul Musayyib ataupun Sa'id bin Musayyib. Jadi para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tersebut untuknya. Ya gitu ya. Iya, meriwayatkan hadis-hadis tersebut untuknya. Jadi rawaha lahu as-sahabiyyu. Jadi bukan as-sahabiyyah ya, salah saya tadi bacanya. Rawaha lahu as-sahabiyyu alladhi asqatahu. Yang diguburkan oleh si Ibnu Musayyib sendiri. Jadi asqatahu ha, ini barulah kembali ke as-sahabi. Kan gini, rawaha lahu as-sahabiyyu alladhi asqatahu, asqata sahabi tadi gitu loh. Jadi kan karena memang yang meriwayatkan hadis itu kan sahabat. Nah, dia diriwayatkan oleh sahabat untuknya. Ya kan gitu, diriwayatkan sahabat untuknya, kemudian oleh si Ibnu Musayyib ini diguburkannya si sahabat tersebut begitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Iya. Masya Allah. Berapa tadi itu? Udah ya, maksudnya saharahu adalah qarrabahu ataupun khallatahu Abu zaujatihi. Jadi biasanya Sa'id bin Musayyab ini itu didekati oleh Abu zaujatihi, ya. Ataupun di sisinya ada mertuanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ditelaah secara mendalam, ditelaah ulang, maka tentu ujung-ujungnya hadisnya ataupun mursalnya Sa'id ibnul Musayyib ini ya berarti musnad gitu loh. Dengan kata lain ya musnad. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya intinya begitulah. Ya karena fil ghalib katanya ya umumnya ataupun biasanya saharahu Abu zaujatihi. Ya, jadi mertuanya itu mendekatinya gitu ya. Mendekati ibnul Musayyib atau berada di sisinya atau melebur sama dia gitu. Wal bahthu fil haditsil mursal tawil. Ya, intinya kesimpulannya pembahasan tentang hadis mursal ini ya lebar sekali. Waqad sanaftu fihi bahthan mustaqillan falyarji ilaihi man syaa. Ya, dan aku juga telah mengarang permasalahan ini ya secara khusus. Jadi aku telah mengarang sannaftu ya, waqad sannaftu. Ya, sannafa ya, tasnif ya, itu berarti kan fiilnya sannafa, bukan sannaftu ya. Waqad sannaftu, masyaallah, jazakallahu khairan. Waqad sannaftu fihi bahtan mustaqillan falyarji ilaihi masya. Jadi aku telah mengarang pembahasan secara khusus tentang hal ini, maka silakanlah merujuk bagi yang mau. Ya. Maka silakan merujuk ke karangan tersebut bagi yang mau. Ya, wallahu alam. Ini kita selesaikan ini, biar selesai. Ya. Yang jelas tanpa persiapan tapi. Atau kita cukupkan aja. Kita cukupkan aja lah ya, nggak apa-apa nanti ya disambung ke Al-Babur Rabi kan. Insyaallah. Besok. Iya, insyaallah. Besok. Besok Sabtu. Oh ya besok ya benar ya, ya besok. Ya insyaallah besok. Ya besok Sabtu ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.